anak itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, oh Sharmila, kasihku. Engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu melukaiku, sampainya hatimu mendustaiku. Oh, aku tak sanggup lagi. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, oh Sharmila, kasihku, oh untukmu. Aku terima keputusanmu, walaupun